Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini bi'idznillahi azza wa jal kita akan melanjutkan materi yang berikutnya dari pelajaran ke-13. Kita telah membaca bagian alif dan sudah menjelaskan beberapa materi yang disebutkan pada pelajaran ini. Adapun kita tunggu sebentar. Tadi sempat keluar dulu dari aplikasi. Sepertinya koneksinya agak. Tapi alhamdulillah kita sudah terhubung kembali. Baik, kita malam hari ini biinillah azza wajal akan masuki pada latihan-latihan dan beberapa materi akan disebutkan pada latihan-latihan tersebut. Kita langsung masuk pada latihan pertama. Di sini halaman 69. Halaman 69. Buku Durus Al-Lughah jilid yang pertama. Perintahnya latihan 1. Hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Hawwilil mubtada'a. Perintahnya ialah untuk merubah mubtada' fi kullin minal jumalil atiyah pada tiap jumlah-jumlah berikut ini ila jam'in. Kita rubah mubtada'nya menjadi bentuk jamak. Kita ulang kembali tentang mubtada dan beberapa hukum yang berkaitan dengan mubtada. Sebagaimana sudah lewat pembahasannya dan kita sebutkan di sini dalam rangka untuk mengingat kembali materi yang sudah pernah kita pelajari. Di dalam bahasa Arab, kalimat sempurna itu ada dua macam. Ada kalimat sempurna yang diawali dengan isim, dan ada kalimat sempurna yang diawali dengan fi'il. Kalimat sempurna yang diawali dengan isim itulah yang disebut dengan jumlah ismiyah. Yang disebut dengan jumlah ismiyah. Adapun kalimat sempurna yang diawali dengan fi'il atau kata kerja, maka kalimat sempurna tersebut dinamakan dengan jumlah fi'liyah, diawali dengan fi'il atau kata kerja. Sekarang yang ingin dibahas pada latihan 1 ialah terkait dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini bisa berupa nama orang, bisa juga berupa nama binatang, pohon, atau benda-benda lainnya. Juga bisa berupa kata ganti, bisa juga berupa kata tunjuk. Dan jumlah ismiyah ini diawali dengan isim. Diawali dengan isim. Dan isim yang berada di depan, isim yang berada di awal kalimat, dinamakan dengan mubtada. Dinamakan dengan mubtada. Dan kalau ada mubtada, maka pasangannya adalah khabar. Ada mubtada, berarti ada khabar. Nah, ini saya sambil mengamati koneksi internetnya. Kalau berwarna kuning atau merah, agak berhenti dikit. Tapi ini sudah berwarna hijau. Kalau berwarna, afwan, kita lanjut. Kalau jumlah ismiyah pasti diawali dengan isim, dan isim yang ada di depan dinamakan dengan mubtada. Kalau ada mubtada berarti harus ada khabar. Ada mubtada berarti harus ada khabar. Ini semuanya materi sudah lewat, sudah lewat. Kemudian hukum berkaitan dengan mubtada dan khabar. Hukum berkaitan dengan mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar harus marfu. Mubtada dan khabar harus marfu, artinya berharakat dhammah di akhirnya. Kecuali kalau mubtadanya itu berupa kata ganti atau berupa isim isyarah, kata tunjuk. Nah, kemudian pada pembahasan kita kali ini atau yang sebelumnya, kita ingatkan juga di sini, mubtada dan khabar harus sama. Maksudnya sama ialah ketika mubtadanya mudzakkar, khabar mudzakkar. Mubtada muannas, ini muannas. Khabarnya juga muannas. Kemudian di materi kita pada latihan ke-1 dari pelajaran 13 ini akan disebutkan hukum tambahannya. Hukum tambahan tentang mubtada dan khabar. Tentang mubtada dan khabar. Yaitu ialah melihat pada jumlah isim atau jumlah mubtadanya dan khabarnya. Kalau mubtadanya itu berupa isim mufrad, sebagaimana sudah pernah kita jelaskan, mufrad artinya tunggal, satu, maka khabar juga harus berbentuk mufrad. Berbentuk mufrad. Kalau mubtadanya itu berupa atau berbentuk jamak, maka khabar juga demikian, harus berbentuk jamak. Harus berbentuk jamak. Taib. Contoh, kita gunakan isim isyarah sebagai mubtadanya. Hada atau dalika atau yang lainnya. Hada boleh, hadihi juga boleh, dalika boleh, tilka juga boleh. Kita ambil contoh dengan menggunakan hada. Hada qalamun. Hada qalamun. Ini pena. Ini pena. Kata yang ada di depan, yaitu hada, dinamakan dengan mubtada. Dan hada ini adalah isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang berjumlah satu. Maka khabarnya juga harus berjumlah satu atau mufrad. Hadza qalamun, ini sebuah pena. Ini sebuah pena. Nah, kalau kita rubah isim isyarahnya ini menjadi jamak, menjadi jamak, jamaknya hadza dan hadhihi adalah haula'i. Haula'i. Maka khabarnya juga harus dirubah menjadi bentuk jamak. Khabarnya juga harus dirubah menjadi bentuk jamak. Apa jamaknya qalamun? Misalkan sekarang kita sampaikan jamaknya adalah aqlamun. Aqlamun. Maka kalimat yang benar ialah haula'i. Atau jangan ini, nanti ada pembahasan lain. Ini bukan ghairu aqil. Kita ulangi. Hadza talibun. Hadza talibun. Ini pelajar laki-laki. Talibun satu orang. Ketika kita rubah hadza menjadi jamak, maka berubah menjadi haula'i. Haula'i. Berarti talibun harus dirubah menjadi bentuk jamak. Jamak dari talibun adalah tullabun. Tullabun. Maka kalimat yang benar adalah haula'i tullabun. Haula'i tullabun. Nah, insyaallah dengan membaca latihan akan semakin mudah untuk difahami. Nah, kenapa tadi kita cancel dengan memberikan contoh hadza qalamun? Karena itu ada pembahasan lain dan bukan saat ini kita akan menyampaikannya. Maka kita rubah contohnya menjadi hadza talibun. Baik, di sini latihannya ialah merubah mubtada'nya. Mubtada' itu berarti isim yang ada di depan. Isim yang ada di depan. Pada latihan pertama ini, mubtada'nya semuanya berupa isim isyarah, kata tunjuk. Isim isyarah, kata tunjuk. Hadza, artinya ini. Artinya ini. Nah, kita rubah hadza ini menjadi bentuk jamak. Apa jamaknya hadza? Jamaknya hadza adalah haula'i. Haula'i. Haula'i adalah isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jumlahnya banyak. Kalau jumlahnya satu, kita gunakan hadza. Tapi kalau jumlahnya banyak, kalau jumlahnya banyak, maka kita gunakan dengan isim isyarah haula'i. Haula'i. Baik. Disebutkan pada latihan pertama bentuk jamaknya. Bentuk jamaknya. Contoh, hadza talibun. Hadza talibun. Kita rubah hadza menjadi bentuk jamak haula'i. Karena mubtada'nya berupa berbentuk jamak, maka khabarnya di sini juga harus berbentuk jamak. Jamaknya talibun adalah tullabun. Nah, bagi antum yang tidak mengetahui bentuk jamaknya, itu sudah disiapkan yang ada di dalam kurung bagian kiri. Itu adalah bentuk jamak dari khabar yang disebutkan. Nomor satu, tajirun, jamaknya tujarun. Dan seterusnya sampai nomor 25. Nah, kita baca terlebih dahulu latihannya, kemudian kita jelaskan berkaitan dengan jamak. Insyaallah ta'ala. Baik, kita mulai dari Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Nama Ustaz, bismillah. Hadza tajirun. Haula'i tujarun. Naam, ahsanta. Hadza tajirun. Haula'i tujarun. Ini pedagang. Tajirun, pedagang. Tujarun berarti para pedagang. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Hadza hajjun. Haula'i hujjajun. Naam. هذا حاج هؤلاء حجاج الأخ أبو أحنف تانغرانغ سيلاكن بسم الله هذا رجل هؤلاء رجال نعم هذا رجل هؤلاء رجال الأخ أبو أرشد سيلاكن نعم سات هذا كبير نعم هذا كبير هؤلاء هؤلاء كبار نعم هذا كبير هؤلاء كبار كبير itu besar. طيب berikutnya الأخ أبو فضيل مترو silakan. نعم أستاذ هذا صغير هؤلاء صغار نعم هذا صغير هؤلاء صغار الأخ أبو خنساء بنو نعم أستاذ هذا قصير نعم coba diulang kembali Al-Akh Abu Khansa Banu tadi sempat terputus. Naam Ustaz. Bismillah. Hadza qasirun. Haula'i qisarun. Naam. Hadza qasirun. Haula'i qisarun. Al-Akh Abu Khadijah silakan. Nomor 7. نعم هذا طوال طويل هؤلاء طويل yang pertama طويل هذا طويل هذا طويل هؤلاء طوال نعم أحسنت هذا طويل هؤلاء طوال الأخ أبو موليان بوتون silakan. بسم الله هذا ولد هؤلاء أولاد هذا ولد هؤلاء أولاد نعم الأخ أبو رقية سلك بسم الله هذا ابن هؤلاء أبناء نعم هذا ابن هؤلاء أبناء طيب الأخ أبو صوفة نعم أستاذ بسم الله هذا عم هؤلاء أعمام هذا عم هؤلاء أعمام نعم الأخ أبو شفاء سلكن نعم أستاذ هذا شيخ هؤلاء شيوخ هذا شيخ هؤلاء شيوخ الأخ أبو شهداء سلام نعم تفضل الأخ أبو شهداء نعم بسم الله هذا ضيف هؤلاء ضيوف هذا ضيف هؤلاء ضيوف الأخ حميم نعم Bismillah. Hadza zamilun. Haula'i zumala'u. Hadza zamilun. Haula'i zumala'u. Naam. Baik, berikutnya al-akh Imam, silakan. Bismillah. Hadza faqirun. Haula'i fuqara'u. Hadza faqirun. Haula'i fuqara'u. Al-akh Muhammad Afwas, silakan. Sekarang berapa ya? Nomor 15. Hadza ghaniyun. Haula'i aghniya'u. Naam. Hadza ghaniyun. Haula'i aghniya'u. Al-akh Ristanto. Naam ustaz. Bismillah. Hadza shodiqun. Haula'i asdiqa'u. Hadza shodiqun. Haula'i asdiqa'u. Al-akh Zikri Abu Rashad. Naam ustaz. Hadza tabibun. Haula'i atibaun. Atiba'u. Naam. Hadza tabibun. Haula'i atiba'u. Berikutnya al-akh Abu Ahmad Buton. Naam. Hadza fatan. Haula'i fityatun. Hadza fatan. Haula'i fityatun. Naam. Al-akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Hada akhun. Haulai ikhwatun. Hada akhun. Haulai ikhwatun. Al-akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Hada jadidun. Haulai jududun. Hada haulai jududun. Naam, ahsant. Hada jadidun. Haulai jududun. Al-akh Abu Arsyad, silakan. Hadza mudarrisun. Haula'i mudarrisuna. Hadza mudarrisun. Haula'i mudarrisuna. Naam. Al-akh Abu Fudail, silakan. Hadza muhandisun. Haula'i muhandisuna. Hadza muhandisun. Haula'i muhandisuna. Al-akh Abu Khansa Banu, silakan. Naam ustaz. Hadza fallahun. Haula'i fallahuna. Hada fallahun. Haulai fallahuna. Berikutnya al-akh Abu Khadijah, silakan. Hada mujtahidun. Haulai mujtahiduna. Hada mujtahidun. Haulai mujtahiduna. Al-akh Abu Mulyan, silakan. Naam ustaz. Hada muslimun. Haula'i muslimuna. Hada muslimun. Haula'i muslimuna. Naam, barakallahu fikum, ahsantum. Baik, selesai latihan pertama. Di sini kita ingin menjelaskan pembagian jamak. Untuk arti dan maknanya insyaallah sudah lewat semuanya itu. Ya. Insyaallah mudah. Ada yang belum tahu artinya? Silakan. Kalau belum tahu ditanyakan. sebelum kita masuk pada penjelasan jamak. Insyaallah sudah paham ya. Ini sudah lewat di buku yang pertama, buku anak-anak Madrasah Ibtidaiyah. Nah, baik, sekarang kita jelaskan macam-macam jamak. Bismillah. Di dalam latihan pertama yang baru saja kita selesaikan, itu ada dua jenis jamak, ada dua macam jamak yang disebutkan. Macam yang ketiga nanti pada latihan berikutnya, insyaallah. Pada pertemuan yang lalu, pada Naam, kita sudah menjelaskan bahwa isim jika dilihat suatu kata, kata benda, kalau dilihat dari sisi jumlahnya, maka isim tersebut, kata tersebut terbagi menjadi tiga. Kalau jumlahnya satu, maka dinamakan dengan isim mufrad. Kalau jumlahnya dua, maka nanti disebut dengan musanna. Tapi kita belum membahas yang dua ini. Yang berjumlah tiga atau lebih, 3, 4, 5 dan seterusnya, dinamakan dengan jamak. Dinamakan dengan jamak. Kalau yang musanna itu nanti ada kaidahnya dan belum kita bahas, belum kita bahas. Yang akan kita bahas di malam hari ini adalah yang jumlahnya tiga atau lebih, disebut dengan jamak. Disebut dengan jamak. Nah, jamak ini ada tiga macam. Jamak ini ada tiga macam. Ada macam yang pertama disebut dengan jamak muzakkar as-salim. Jamak muzakkar salim. Insyaallah kita akan bahas yang ini. Kemudian macam yang kedua, jamak muannas salim. Ini pada latihan berikutnya pembahasannya. Kemudian yang ketiga adalah jamak taksir. Jamak taksir insyaallah kita akan bahas juga yang ini. Jadi dua macam jamak yang akan kita bahas. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Jamak taksir. Dua yang akan kita bahas, yang ketiga insyaallah pada pertemuan yang akan datang, yaitu jamak mudzakkar salim dan jamak taksir. Jamak mudzakkar salim dan jamak taksir. Kalau kita lihat pada contoh yang disebutkan di latihan pertama ini, pembahasan yang pertama ialah jamak taksir. Jamak taksir. Kemudian contoh yang terakhir adalah jamak mudzakkar salim. Nah, kita bahas terlebih dahulu yang mudah adalah jamak mudzakkar as-salim. Kita konsentrasi, kita fokus. Kalau sudah pernah memahami, insyaallah mudah. Tapi yang belum pernah mengetahui, minimalnya tahu istilah jamak. Minimalnya mengerti tentang istilah ini. Taib. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah kata yang menunjukkan pada jumlah tiga atau lebih. Itu jamak. Tiga atau lebih. Mudzakkar. Mudzakkar berarti kata ini yang bisa dirubah bentuknya menjadi jamak mudzakkar salim adalah kata yang berjenis mudzakkar. Yang berjenis mudzakkar. Mudzakkar lawannya muannas. Apa itu muzakkar, apa itu muannas, sudah lewat pembahasannya. Sudah lewat pembahasannya. Nah, harus berjenis muzakkar. Kalau berjenis muannas, tidak bisa dijamakkan dengan jamak muzakkar as-salim. Berarti jamak muzakkar salim ini khusus untuk muzakkar. Khusus untuk muzakkar. Kemudian salim, jamak mudzakkar salim. Ini kan tiga kata. Jamak mudzakkar salim. Kita sudah tahu makna jamak, yaitu tiga atau lebih. Kemudian mudzakkar berarti khusus untuk mudzakkar. Salim, maksud dari salim ialah bentuk mufradnya bentuk tunggalnya kata tersebut tidak mengalami perubahan pada harokat dan huruf. Itu salim. Salim itu artinya selamat. Artinya selamat. Maksud dari selamat di sini ialah bentuk mufradnya tidak mengalami perubahan pada harokat maupun pada hurufnya ketika dirubah menjadi bentuk jamak muzakkar as-salim. Kita ambil contoh. Muslimun. Muslimun artinya adalah satu orang muslim. Ketika muslim itu jumlahnya banyak, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka kita rubah bentuk mufradnya tadi. Muslimun kita rubah menjadi muslimuna. Muslimuna. Nah, kaidah pada pembuatan jamak muzakkar salim ialah diberi tambahan huruf waw dan nun di akhirnya. Diberi tambahan waw dan nun di akhirnya. Bagi yang sudah pernah mempelajari dan sudah mengerti, kemudian mau menjelaskan, bukan hanya waw dan nun saja, terkadang diberi tambahan ya dan nun. Iya betul, terkadang diberi tambahan ya dan nun, tapi bukan pembahasan kita. Bukan pembahasan kita di malam hari ini. Jadi kita bahas untuk sesuai dengan latihannya. Kembali pada contoh tadi. Rumus dalam pembuatan jamak mudzakkar salim ialah isim mufrad ditambah waw dan nun sama dengan jamak mudzakkar salim. Ambil ini sebagai kaidah. Ambil ini sebagai kaidah. Jadikan ini sebagai kaidah. Isim mufrad ditambah waw dan nun di akhirnya maka sama dengan jamak mudzakkar salim. Kita ambil contoh muslimun, kata mufrad, satu orang muslim, ditambah waw dan nun di akhirnya menjadi muslimuna. Muslimuna itu jamak mudzakkar salim. Muhandisun. Muhandisun artinya insinyur, satu orang insinyur. Ketika kita rubah menjadi jamak, maka kita beri tambahan waw dan nun di akhirnya menjadi muhandisuna. Muhandisuna. Dari dua contoh ini, bentuk mufradnya muslimun dan muhandisun ketika dirubah menjadi bentuk jamak tidak mengalami perubahan pada harokat dan hurufnya. Maksudnya muslimun, kata yang pertama mim, hurufnya mim berharokat dhammah, ketika dijamakkan juga sama, muslimuna, huruf pertama adalah mim berharokat dhammah. Muslim yang huruf kedua adalah sin berharokat sukun, di sini ketika dijamakkan juga sama, muslimuna. Huruf ketiga lam berharokat kasrah. Nah, huruf ke berikutnya adalah mim, sama persis tidak mengalami perubahan. Yang ada ialah penambahan huruf waw dan nun. Itu rumus untuk merubah isim mufrad menjadi jamak mudzakkar as-salim. Jamak mudzakkar as-salim. Nah, jenis jamak ini mudah. Mudah artinya bagi mudah maksud di sini ialah mudah jika dibandingkan dengan jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir agak rumit. Agak rumit. Kemudian berarti kita sudah mengerti jamak mudzakkar salim rumusnya ialah diberi tambahan waw dan nun di akhir kata mufrad. Selesai. Nah, contohnya yang mana? Contohnya kalau dilihat pada latihan 1 ialah mulai dari nomor 21 sampai nomor 25. Itu semuanya adalah contoh jamak mudzakkar as-salim. Mudarris, mudarrisuna, muhandisun, muhandisuna, fallahun, fallahuna, mujtahidun, mujtahiduna, muslimun, muslimuna. Ini jamak mudzakkar salim. Kemudian jamak yang kedua kita jelaskan dengan singkat. karena waktunya juga sudah habis. Jamak taksir, taksir ialah jamak artinya tiga atau lebih. Taksir artinya pecah. Taksir artinya pecah. Maksudnya, maksudnya ialah bentuk jamak ini, bentuk jamak ini mengalami atau bentuk mufradnya, bentuk mufradnya mengalami perpecahan. Ada sesuatu yang harus diganti, ada sesuatu yang harus dirubah. Harokatnya tidak sesuai dengan bentuk mufradnya. Hurufnya juga demikian, kadang ditambah, kadang dikurang. Harokatnya berubah, kadang kasrah, kadang dhammah. Itu pecah namanya. Tidak selamat, tidak selamat. Beda dengan jamak mudzakkar salim. Nah, contohnya gimana? Contohnya dari mulai nomor 1 sampai nomor 20 itu contoh jamak taksir. Jamak taksir. Kita lihat nomor 1 misalnya tajirun, artinya satu orang pedagang. Jamaknya tujarun. Tujarun artinya para pedagang. Nomor 2 hajun, artinya orang yang sedang menunaikan ibadah haji, satu orang nih. Hujjajun adalah orang-orang, para jamaah yang sedang menunaikan ibadah haji. Rajulun, satu orang laki-laki. Rijalun, tiga orang laki-laki atau lebih. Dari tiga contoh ini, bentuk jamaknya tidak beraturan. Tidak beraturan. Yang pertama tujarun, hujajun, rijalun. Beda dengan jamak mudzakkar salim. Rumusnya sama. Muhandisuna, muslimuna, mu'minuna, muhsinuna. Ya. Fallahuna. Tapi kalau jamak taksir, tidak ada bentuk tertentu. Makanya, tadi kita sampaikan, jamak mudzakkar salim itu lebih mudah daripada jamak taksir. Kalau jamak taksir, harus dihafal. Harus dihafal semuanya. Harus dihafal. Jamaknya talibun, apa? Tulabun. Jamaknya tajirun, tujarun. Karena enggak ada rumusnya. Tidak ada rumusnya. Tidak seperti jamak mudzakkar salim. Nah, sementara ini dulu yang kita sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau barangkali ada yang belum paham, bisa disampaikan sebelum kita akhiri majelis ini. Tafadhalu hafidhakumullah. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Akhwan, akhwan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Nah, silakan Al-Akh Abu Fudail. Untuk mufrad yang bisa di jamak muzakkar salim itu ada ciri khusus nggak, Ustaz, dengan yang jamak taksir, Ustaz? Ada yang sehingga kita bisa merah, oh ini yang jamak muzakkar salim, oh ini yang harus taksir. Nah, kalau jamak muzakkar as-salim, yang pertama yang perlu kita ketahui itu untuk muzakkar, muzakkar. Dan untuk yang berakal, untuk yang berakal. Misalkan muslimun, orang muslim, namanya manusia, punya akal. Maka dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim, muslimuna, muslimun. Tapi kalau jamak taksir, jamak taksir tidak mesti, tidak mesti berakal. Ada yang berakal, ada yang tidak. Tajirun misalkan, pedagang. Pedagang punya akal, punya akal. Dijamakkan jamaknya dengan jamak taksir, tujarun. Ada juga kata yang tidak berakal, misalkan di sini disebutkan apa ini, jadidun, kata sifat jadidun, baru, jamaknya jududun, jududun, jamaknya jududun. Itu yang pertama. Kalau mudzakkar itu jamak mudzakkar salim, khusus untuk yang berakal. Adapun jamak taksir bisa dua-duanya yang berakal ataupun yang tidak. Kemudian nah, sepertinya koneksinya terputus. Baik, mudah-mudahan terdengar. Yang berikutnya, dengan sering membaca dan mempelajari, insya Allah akan tahu, akan mengetahui ini bentuk jamaknya, ini bentuk jamaknya mudzakkar salim, yang ini jamak taksir. Insya Allah dengan sering mempelajari akan mengerti. Dan di sana juga nanti akan ada pembahasan bentuk-bentuk jamak taksir. Ada yang sesuai dengan kaedah yang telah ditentukan, ada juga yang tidak. Nah, insya Allah bisa lebih mudah dan bisa lebih paham kalau kita terus menekuni dan mempelajari bahasa Arab. Apalagi kalau sudah terjun membaca kitab-kitab berbahasa Arab, di sana akan lebih paham. Yakni karena dia belajar, akhirnya bertambah wawasannya, bertambah ilmunya, bertambah pemahamannya. Nah, kalau sekarang kita ini sebagai pemula, ya mungkin sementara ini kita belum tahu membedakannya bagaimana. Tapi insya Allah dengan terus mempelajari akan mudah mengerti, akan lebih mudah memahami. Jadi itu sementara yang perlu kita fahami. Jamak mudzakkar salim itu untuk yang mudzakkar dan berakal. Jamak taksir itu bisa untuk yang berakal ataupun yang tidak. Dan juga bisa untuk mudzakkar ataupun yang mu'annas. Demikian Al-Akhabu Fudail yang bisa Anda jelaskan. Wa antazakallahu khairan. Baik, ada yang lain sebelum kita akhiri? Nam Ustaz, ana mau bertanya. Nah, silakan. Kalau mudzakkar salim kan tadi rumusnya ditambah waw dan nun ya. Betul. Nah, kalau mudzakkar taksir itu mungkin ada rumusnya enggak, Ustaz? Kalau jamak taksir atau itu, memang itu sifatnya Naam, gimana? Kalau mudzakkar jamak taksir itu pakai rumus juga atau bagaimana, Ustaz? Seperti halnya itu mudzakkar salim. Nah, kalau jamak taksir itu tidak ada rumusnya. Tidak ada rumus tertentu seperti jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim diberi tambahan waw dan nun. Tapi kalau jamak taksir enggak bisa. Tidak ada rumus tertentu. Hanya ada nanti namanya itu apa ya dalam sorof, wazannya itu timbangannya. Tapi itu pun enggak semuanya, tidak semua kata bisa dijamakkan dengan seperti itu. Makanya tadi kita sampaikan jamak mudzakkar salim itu lebih mudah daripada jamak taksir. Kalau jamak mudzakkar salim itu kita menggunakan rumus, ya. Rumusnya apa tadi? Isim mufrad ditambah waw dan nun sama dengan jamak mudzakkar salim. Tapi kalau jamak taksir tidak ada rumusnya dan lebih banyak dan mengharuskan kita untuk menghafal. Tajirun jamaknya tujarun. Talibun tullabun. Itu mengharuskan kita untuk menghafal. Nah, mengharuskan kita untuk menghafal bentuk-bentuknya. Karena bentuknya beda-beda. Zamilun jadi zumala'u, tabibun jadi atibba'u. Terus apalagi? Nam Ustaz. Nah. Taib, ada yang lain? Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, Ustaz, tambah satu lagi boleh, Ustaz, ya? Fadl, ini yang terakhir insyaallah. Silakan Al-Akh Abu Fudail. Di beberapa jamaah taksir yang ada di sini yang diakhiri hamzah itu dia ghairu munsharif ya Ustaz ya. Jawaban singkatnya iya betul. Zumala'u, fukara'u, asdiqa'u, atibba'u itu adalah isim ghairu munsharif, tidak bisa diberi tanwin. Ahsan tabarakallahu fik. Demikian Al-Akh Abu Fudail. Nah, insyaallah kita cukupkan pembahasan ini dan biidznillah azza wajal akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakallahu khairan.